pasrah kan udik nganiaya salah. Sabab teu pasrah nage tetep nu dengki mah bakal nganiaya. Nih, bujeng dipasrahna nu dengki mah di teu pasrah nage tetep bakal nganiaya. Maksakeun ya. Pasrah ka Gusti dah kagungan anak ti luhur tungtung buuk ti handap dampa suku urang mah teu ngagaduh-gaduh mung mantena nu kagunganan. Ujung hingga urang dipasrahna dihenteuna oge dah kagunganan. Teu kurang-kurang jalma anu keur senang sugih mukti naha maot. Teu kurang-kurang panganten keur oleng panganten diuk dina kursi naha aya lalaki anu maot aya panganten aweuna anu maot. Iya. Janten pasrah maju nanakeun urang iman jeung takwa kudu kana papasten anu tumiba. Nyaeta kana musibah, kana akibat, kana ujian, kana papasten. Nanakeun urang jelema iman anu pasrah teh nu iman nu takwa pasrah teh kudu kana papasten utumiba kana diri. Bener. Ingat. Lamun urang ngarasula ditibanan papasten goreng, lamun urang teu sadar ditibanan papasten goreng hartina teu iman. Ana teu iman eta ditibanan papasten teh hartina teu iman ka Gusti. Dalamun urang seun pasrah kana musibah akibat ujian papasten anu tumiba kana diri eta hartina iman takwa ka Gusti. Ngarti? Ngartos upami kitu kabeneran we. Kula ge lain maksud nganiaya. Ngan pikeun melaan diri mah. Nu dikanyaya wajib kaula ngungkulanana. Jadi ieu teh lain kaula nu maehan tapi lampahna anu nandasa dirina. Ieu badi nu dua cabut ku maneh ji. Oh. Cabut wae badina. Iya. Badina jeung teh. Loh. Sae pisan ieu badi. Ih. Weh kuning atuh da. Kulan weh kuning. Sabaraha ieu teh pangaosna? Ih, lain meunang meuli jeung lain deuk dijual deui. Pusaka kaula ieu teh. Sumuh nuhun. Ai maneh teh. Naon aya di dieu atuh? Ieu kulan abdi teh nuju prihatin ayeuna. Prihatin naon? Jawa anaras diri, nasib diri. Abi teh mingat ti rorompok teh diseukseukan ku pun bapa. Abi teh nagih janji ka pun bapa. Yen abi teh kuayana udang gering. Cuangcieung dina mamayu, malum lieuk teu ragap teu aya. Janten abi teh nyeri weh aral ku kayan kahirupan teu sareng huripna. Cek abi teh meuning paeh kitu. Mengingat pun bapa diseuseukan ku pun bapa sareng ku pun biang digero-gero ah ngadudud bae abdi teh. Dugi kayaknya ka tempat prehebak abdi teh tos singkil kulan babahanan bade ngagantung maneh. Aduh. Jol pun lanceuk atuh bedo deui. Coba. Alah. Digumujeng geu nyair. Nah gumujeng. Untung kabunu jol Astra jinga lamun tulus maneh kacida doraka nahirup nyamuk naha ih mujeng hinganya ah ka diri batur diri sorangan geus kaluli-luli nih diri sorangan geus ditrengesan kupang jurungna hawa nafsu memang nafsu mah kitu can sugemaeun lamun can katibanan lamun can laksana oh masa akibatna diri nu kacingcirihi badan nu katempuhan jadi cilaka jadi maneh teh aral kurantaran hirup balangsa sona taya deui mangawe kurang ti jaman dampa Gusti diasuh ku abdi Tuang Rama diasuh ku abdi mana menyatna abdi hirup sanes abdi nolak kana kanyah dunungan papayung agungan abdi mah deuk mentari ki khusus tipun bapa nu dijanjikeun baheula tepi ka ayeuna lok abdi teh hayang gerak kop nya can aya keneh wae ta ieu jalirna pun bapa teh aduh Ana segdi hina ku budak setepak tatangga aya nu ngajen ka abdi. Nih. Cewisana ke nyeri juga gitu. Insyaallah Gusti. Aduh, inget kae nyeri. Udah. Yo seduh ke itu nya. Sana. Nanya. Saha nu teu nyeri cobi geragali. Ayeuna mah kieu nya. Maneh hirup hayang senang, nyasa nu teu hayang senang di dunya. Lamun ka dokter mah eueuh keur piubareunana ka sakit kitu. Moal aya kapsulna mun pel-pelna nahaon. Lamun aya pelna keur ngubaran ka sakit nu ngancik di maneh, nya eta ku karan kitu, kami deuk guguru deui. Loh. Yan di kami aya na gerayu. Mun hayang cageur. Yuk milu ka mana urang kasap terengga ditu di padepokan ngawangkungna. Dramani maneh dina kulah. Kami boga ubar keur hirup maneh sangkan ngahungkal kahuripan. Ah nu laras ih hayang naon hayang beunghar sing teh. Loh. Anyata hayang jiga batur we abi teh. Yuk hayang naon oge okay, yuk. Tuturkeun kami. Yuk. Hayang senang sing hirup teh. Samohon hayu boga di kami. Yuk. Batur malamun jual meuli nya lolobana diturutan padahal eta batur teh maju jual meulina kadang-kadang anu dengki mah hatena. Ih, nu dibejakeun teh nu lain-lain. Nih. Ya. Hay kami mah moal, lamun maneh hayang senang, hayang beunghar, hayang sugih, hayang jemar, yuk dibere. Ahanu laras ih kami teh kolot. Celang atuh hayu nuhun we kulan abdi disalametkeun ieu. Ih cukang lantaran kami mah. Padepokan lajeng dawala ngebak bebersih kalayan disalinan kumaha begawan. Nah hirup dinyana bulu doma maneh mohon laos ibu geurang somo mun aya di abdi digoreng. Hah cenah goreng thank you. Thank you. Padepokan Satrenga tempat Nisatragana Mahabegawan Abiyasa dina waktu sia parantos ngagelar saparantos nabalak kecerakan barang tuang saya aya sareng kidawala Andika nama begawan mengkatem. Yang dawala abdi kurang ampurawe nya nyebut ujang heuh da kumaha atuh. Ujang soteh lain ujang sahana Tapi dakanya kadeudeuh. Padahal kami jadi akon-akon kumaneh, diasuh kumaneh, diais kumaneh, ya, diongklet-ongklet kumaneh, bujeng-bujeng kula. Sumuhun, sanajan bari bapak kula oge, aki kula, buyut kula, bau kula, jangawareng kula, gudeg-gudeg kakai siwur. Da maneh nu ngasuhna atuh. Nya. Nuhun kaituna teh kan kakait palomong. Wei. Gayoran boboko. Nya. Nya. Yo oleh kana dolos kaituna. Nya. Nya. Dolos da. Jigna teh teteh kana palang dada. Dolos macet. Memang. Kuayana kabawa ku sareng atna kaula teh geus kieu tonggong geus bengkung nyarita geus lero mata geus damur naha ai maneh nu ngasuhna anger wae kitu tapel badie ujang sote istilahna maneh pawongan kami da diukur umur mah kami teh bujeng hingasa tilu parapatna satengahna saparapatna ge henteu imahna. Heeh. Kayaknya tak kulu banyol kan. Lumayan geunya. Ah, salios kulan. Wareg ti tadi parang pedawe abdi. Peupeui peuteuy ge tilu papan abdi. Aduh. Teh. Cing seubeuh. Hareuyeuh. Cekap kulan nuhun ngarepotkeun nya ya abdi. Ih. Tai, urang tuluykeun dongeng teh nya anu dituna di leuweung teh urang tuluykeun. Antemana mae kurang da gantung denge abdi teh atuh. Naonana ne? Diteraskeun mah kang gantung. Ieu, ya. Maneh bunga kula teh. Mani ngeus kalayan pipilueun maneh. Dina waktuna kaula sujud syukur ka Gusti nu kagungan nyubadanan kawajiban maneh milu tunggangeun ngamung. Nih. Sok diajar we abdi teh. Tah ku kituna kudu kabaca ku maneh sagala rupa ge aya maksudna. Kami sujud maneh sujud, kami diuk maneh diuk, kami nangtung maneh nangtung, kami ruku maneh ruku. Aya naon teteh maksadna teh Sunda jelema bodo abdi mah atuh. Ih ayeuna nangtu artina jelema hirup. Dina masa sujud nyantelkeun tarang kana pangsujudan urang diajar talu. Nanakeun talu ka saha talu teh kana hukum Gusti. Kana parentahan Gusti. Jeung urang teh bakal balik teh ka inya kana disujudan sareangat mabibitna. Istilahna bakal balik deui ka bumi. Asal urang cina asining bumi hormat kana pangasalan. Jalma talu kana hukum Gusti, jalma talu ka Gustina eta teh kudu ngantelkeun arang sujud syukur ngaranna anu kagungan. Duh. Beres Romo. Song. Dina jero sujud bujur jadi di luhur. Sasarina bujur dihanap tapi ayeuna jadi di luhur, sirah jadi dihanap. Eta sirah tukang di luhur ayeuna jadi sahanapeun bujur, ridho. Ya. Numata kudu DP-DP hanap asor yang sasama saling hormat itu maksudna kasahanapeun ngagenan kasaluhureun hormat ka pamarentah ngabdi ka indung ka bapa hormat tilawat ka pangeran iman jeung takwa jadi eta sirah teh gambaran diantelkeun kana pangsujudan tarang sirah jadi tihanap bujur jadi tiluhur istu ridoeun nu tiluhur jadi tihanap. Itu kamaran jadi ayeuna bujur jadi tiluhur saluhureun sirah moal anguklung moal mulak cangkeng dina punuh tukang dihanap kalasa tiluhur cicing dina kapangkatan dina korsi pangluhurna bari jeung gaji gede moal poho ka bibit moal poho ka indung moal manang bujang ka indung bapa moal lali ka pamili moal lur ka dulur moal tepi ka teja ka tatangga. Hartina geus waktuna kahanap mah bakal balik deui bujur nyungungung di luhur nya. Pasti papangkatan ukur pupulasan ya. Harta banda ngan ukur sasampayan umur ukur gagadukan manusia mah usik malik daya upaya aya nu kagunganna. Sabab manusia hirup mah sok usik jeung sok malik. Kade urang keur hirup nyaritakeun manusia teh teu daya teu upaya teu usik teu malik angin usik diusikkeun ku Gusti malik dimalikkeun ku Gusti mun kitu manusia goreng teh digorengkeun ku Gusti manusia alus teh dialuskeun ku Gusti mun kitu urang maot ulah sieun mawa dosa ka itu. Nya kitu jeung munggah. Margi kumaha tah? Eta ngabobodo maneh. Ngomong teu usik teu malik teu daya teu upaya bari manehna ngomong anyong-anyongan leungeun bari meta ta eta teh ngabobodo maneh hukumna. Oh, sungguh. Sabenerna eta teh kecap keur tinu hirup kana geus maot kana geus nyangilah ngaler si anu mah atawa kai bahrawi mah geus maot tadi isuk-isuk tuh geus dirurup ku boe geus teu daya teu upaya geus teu usik teu malik ta eta kakarak merenah basah. Oh, benar ditu ani. Hayang nyaritakeun teu usik teu malik teu daya teu upaya mah bari ngocoblak ngomong bari mata mah leungeun ulah dipercaya eta manusia teh ngabohongan diri manusia tukang ngabohongan dirina sarua jeung bohong ka diri batur bohong ka diri batur sarua jeung bohong ka dirina sarua jeung eta manusia teh teu eling ka pangeranan. Ya. Alah. Teh udur heula dah. Sok. Ah, sewe urang. Undun deui. Nuhun ki. Nyai-nyai abdi ka atuh. Sunda sanos bae tanpa agus pisahanapeun abdi da buhan abdi mah teu ngaji ti kapungkurna. Namé jelas ayeuna tepe ai ilmu mah teu di luhur teu dihanap kulan. Anu aya di kaula di maneh tangtu diheung aya. Sabalikna, najan di naon? Seperti na di maneh aya cantang tu di kaula aya. Hiji jelema hiji pamangi pangalaman jelema beda-beda teu kahalangan ku ngora jeung kolot umur gumantung kana kadaek jeung ulikanana. Nya. Sumuh nuhun atuh. Ditampi. Tah kitu. Ayeuna dina ruku setengah. tahanap nanti kalau hurin terlempeng tidak bujur kena sirah gerapek hormat anjing dajar hormat ya kasa sama gerah hormat makhluk gusti anu saya anu awon anu luhur anu kanap sato oge wajib dihormat maha aina hormat sato ulah sarua jeung ka manusa manusa mah dihormatna teh boh kasaluhureun kasanapun ku budi jeung ku basa mohon hade ku basa goreng ku basa budi nu marahmah hormat dirawat ka inung sumujud bari jeung laku lampah laku bener lampah bener awak cager laku bager eta hormat ka inung jeung ka bapa eta nanakeun jelema iman jeung takwa dupi ngahormat kana sato tah lamun ngahormat kana sato mah minangka maneh boga doma kebeneran doma teh bikang deui hormat ku urang nya anyingkeun kanang tuluy hormat deui ku urang meuli jalu hijina baturan sabab bikang teh jeung jalu jalu teh jeung bikang nya dina kanang sakanangkeun yeun pamakanan pangarikeun sore isuk tah bakal katerima ganjaranana lamun domba dihormat ku urang tina dua teh bakal jadi tilu kadang-kadang anakna teh tilu opat ya ganjaran ari hormat kana tatangkalan minangka urang boga tangkal cau geus digemrong ku anakna anakna dalapan buru-buru panginkeun lomang anggangna 4 meter hiji pintahkeun rintahkeun eta anak caun nu 8 tea tuluy pelahkeun kana lombang tea beh babari gede beh tereh buahan jeung tereh anak kandeuy ka eta hormat kana tatangkalan sakabeh nu aya di dunya ieu lain hinaeun hormateun eunteung pituduh keur urang sadaya munguhing jalma iman jeung takwa ka pangeranana kitu kitunya aya saluran sepuh mah tarapi tade maneh geus di dieu ulah sok resep nempo anu rugi surak nempo anu untung sirik kade eta teh dosa hirup ya ulah goreng ka batur maneh pedah eta teh batur teh misah bangsa pedah eta batur teh teu sanagara pedah eta batur teh teu sagolongan pedah eta batur teh teu milu kana ilmu manehanana pedah eta batur teh goreng ka urang deureu urang teh ngagorengan ka batur nganiaya ka batur sirik pirik ka batur inget maneh make krepus benang batur make baju menang batur make celana menang batur make sepatu menang batur make erloji menang batur eueuh menang maneh kabeh tapi menang batur ya manusa anu goreng ka manusa ka sasama hirupna di dieu mbok ka tinemu jeung ka talangsara kajenting dunya upluk apak anak sodeka ka sasama anak goreng ka batur di mana wae jalana rusak mah nah ku gering 3 tahun dipake uubar beak harta banda meunang ngagunduk nah keun mah gampil ingat nya so mampi mampi dicatet ku kan nah abi teh hare-hare we batin teh ieu teh kumaha kamu hare-hare kumaha son ai kana katungaraan mah teu oleh eling wae anu janten kasakit abi jadi abi gaduh kasakit teh iwati aral ku ayana abi ngalieuk batur kitu loh iraha atau abi deuk jiga batur atuh ulah kasakit abi nya